belajar pola-pola. Sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Setia berkorban aku tak akan sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Kota kenang-kenangan sudah Ibu kota Periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun rebut kembali. Ibu kota Periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari pun rebut kembali. Sekarang di lautan api, mari pun rebut kembali. tanah sawah luas menghijau, di mana bukit biru menghimpal, itu tanahku, tumpah darahku, tanah pusaka yang kaya raya, harum namanya Indonesia. Di mana puput berbunyi merdu, di bawah gunung lembah yang biru, ini tanahku, tumpah darahku, tanah pusaka yang kaya raya, harum namanya Indonesia. itulah benar. Lanjutkan, bangunkan, menyerang, menyerang, majulah, majulah benar. Tumpah